Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dari la nabiyya ba'da. Masya Allahu kan wa malam ya syaram yakun wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yatadi muhtadun. A'udhu billahi samil alim na syaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatin ukhra huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul wa'dil amin. La tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khadarahum wa man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Aw kama qala Isa aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazal Isa ibn Maryam. Al hadis kama qala. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah menakdirkan kita memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah untuk kita, di mana Allah berikan pada kita kesempatan untuk membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kita dengan amal soleh kita di bulan Ramadan. Karena hakikat Ramadan adalah bulan penghapusan dosa-dosa, bulan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Begitulah definisi Ramadan menurut para ulama ahli bahasa. Innama sumiya hadha syahrul Ramadan li'annaha yurmadu dhunub ay yuhriku abil amal soleh. Dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena pada bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Makin banyak amal soleh kita lakukan, maka makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa tidak lama lagi Islam ini akan zahir. Tidak lama lagi kalimat Allah akan tegak di seluruh dunia. Dan tidak ada satu tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan didapati di sana. Hadirin kaum muslimin muslimat, sidang jamaah tarawih di Masjid Trans Studio Bandung yang dirahmati Allah. Ada satu momen di mana Rasulullah SAW diceritakan ketika berada di Mekah, tepatnya Ummu Fadil, Ummu Abdullah bin Abbas memberitakan kalau Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya di malam hari menjelang subuh. Rasulullah qailullah setelah salat tahajud, dan ini diikuti oleh para sahabat di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah terbangun dengan wajah merah, dengan mata beliau merah. Beliau berkata dengan sangat lantang membangunkan para sahabat. Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Perkataan Rasulullah ini membangunkan para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Naam. Betul ya Rasulullah. Qad balag tadi syarat Allah. Engkau telah menyampaikan risalah Allah kepada kami." Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Wallah la yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mawatini." Sungguh Islam akan zahir di muka bumi sebelum hari kiamat, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya masing-masing.